Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan, diberi waktu luang untuk belajar bersama di Radio Mutiara Quran tentang pendidikan tarbiyah yang insya Allah ta'ala pada malam hari ini kita mengambil tema kenakalan anak yang paling mengkhawatirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mencatat faedah-faedah yang sedang kita sebagai orang tua tidak boleh memotong. Kita tahu bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Namun di dalam perjalanan mendidik anak-anak kita banyak hal-hal yang kadangkala hal tersebut tidak berkenan di hati kita sebagai orang tua, sehingga tidak sedikit orang tua yang mengatakan anaknya nakal. Benarkah anak itu bisa nakal? Ketika kajian sedang berlangsung, tentu saja kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kondisi anak-anak kita, yaitu bahwa sesungguhnya anak-anak kita selama dia belum balik, maka dia tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya atau sebenarnya kenakalan anak itu bukanlah nakal yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kenakalan itu adalah anak menunjukkan tentang kepribadian dan potensi yang dia miliki. Maka kenakalan ini apabila ditujukan kepada anak, maka perlu diberi tanda kutip. Namun seandainya orang tua berbuat salah, baik itu berbuat salah pada orang lain atau berbuat salah dalam mendidik anak-anaknya, maka hal itu bisa dikatakan orang tua itu nakal. Karena kenakalan yang sebenarnya itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang yang sudah dewasa. Karena sesungguhnya kata nakal itu diidentikan dengan sesuatu perbuatan yang akhirnya nanti orang yang melakukan itu berdosa, karena perbuatan yang dilakukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan kali ini yang kita bahas kenakalan bagi anak adalah kenakalan dalam tanda kutip. Dan kenakalan dalam tanda kutip ini sebenarnya kalau kita lihat pada anak-anak kita, kalau kita menyebut nakal, itu hakikatnya bukan nakal, tapi anak-anak kita tidak tumbuh karakternya atau tidak tumbuh fitrahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang tua yang gelisah apabila melihat anaknya itu malas belajar, sehingga dalam hati orang tua itu mengatakan anak saya nakal karena apa, tidak rajin belajar. Yang gelisah. Kemudian apabila melihat ada juga orang tua yang gelisah karena anaknya selalu membantah apa yang dinasihatkan, apa yang diperintahkan orang tua kepada anaknya, sehingga orang tua mengatakan anak saya nakal. Ada juga orang tua yang gelisah karena melihat anaknya itu cengeng, sedikit-sedikit menangis, percaya dirinya sangat kurang, sehingga orang tua karena melihat anaknya itu cengeng, sedikit-sedikit menangis, nanti sampai dewasa dia akan berlaku seperti itu, tidak mandiri, percaya dirinya sangat kurang. Orang tua menyebut anak itu nakal. Kemudian ada juga orang tua yang menyebut anaknya nakal itu karena anaknya suka memukul teman-temannya. Ada yang menyebut anak nakal itu anak yang mau menang sendiri. Ada yang menyebut anak nakal itu anak yang bangunnya siang, malas sholat, suka berbohong, tidak pintar hitung-menghitung, anak yang terlalu pendiam, anak yang suka marah, anak yang terlalu penakut, dan sebagainya. Kalau kita buat daftar tentang kenakalan anak yang menyebabkan orang tua itu khawatir, mungkin bisa jadi ditulis dalam sebuah lembaran, bisa berlembar-lembar tentang kenakalan anak. Karena begitu banyaknya kenakalan anak, bisa jadi salah seorang ya orang tua menganggap anaknya nakal, tapi menurut orang tua yang lain itu tidak nakal. Jadi ada unsur relatif tentang kenakalan anak ini dalam sudut pandang masing-masing orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bahas pada kesempatan kali ini apa sebenarnya makna atau kenakalan anak yang sebenarnya di dalam pendidikan Islam. Bahwa sesungguhnya yang kita maknai dalam kenakalan kali ini adalah tidak tumbuhnya karakter atau tidak tumbuhnya fitrah, yaitu tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak. Di antara puluhan bahkan ratusan daftar kenakalan anak, pastilah ada prioritas mana kenakalan yang paling membahayakan dan mana kenakalan yang biasa-biasa saja, bahkan tidak begitu membahayakan. Ini tentu saja kita merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas atau amanah dari Allah kepada setiap orang tua untuk menjaga anak, istri, dan keluarganya dari api neraka ini, tentu saja kita harus mengetahui apa sebenarnya hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, sehingga kita bisa menjaga hal-hal tersebut bagi diri kita, anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Kemudian kita lihat ya, kenakalan yang sebenarnya atau kejahatan yang sebenarnya atau kita sebut dosa yang paling besar itu hanyalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabi ukum bi akbaril kabair salasan, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sebanyak 3 kali. Kulna bala ya Rasulullah, kami yaitu para sahabat radhiyallahu anhum berkata, mau wahai Rasulullah. Qol, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isroku billah wa uququl walidain, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah mensukutukan Allah atau berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana mutaqian fajalasa, tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersandar lalu beliau itu duduk, dan beliau bersabda lagi, ala kauluzur wasahadatuzur, camkanlah ini, yaitu perkataan bohong dan persaksian dusta. Famazala yukariruha hatta kulna laitahu sakata. Nabi SAW terus mengulang-ulang perkataan tersebut karena pentingnya perkataan tersebut, sampai kami, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, berkata dalam hati sebenarnya beliau SAW mau diam, karena beliau SAW itu mengulang-ulang perkataan atau ucapan tersebut karena pentingnya peringatan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi itulah dosa besar yang paling besar yang dapat menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pendidik yang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri kita, anak kita dan keluarga kita dari api neraka, maka kita berusaha sejauh-jauhnya menghindarkan sifat-sifat atau karakter jelek tersebut dari diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Yaitu yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Allah dijadikan baginya tandingan, Allah disamakan dengan makhluk. Itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua. Kemudian berikutnya adalah perkataan dan persaksian yang dusta atau bohong. Nah, itu adalah dosa besar yang terbesar, dan hendaklah kita sebagai orang tua itu mencegah agar anak-anak kita tidak terjerumus nantinya dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Walaupun saat ini seandainya anak kita itu belum balik, dia belum menanggung dosa berbuat apapun anak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wa aniswabi hatta yahtalim, yaitu terhadap seorang anak sehingga dia itu balik. Maka walaupun itu adalah dosa besar dari dosa-dosa yang terbesar, kalau anak-anak kita yang belum balik, belum punya dosa, tapi kita bisa melihat gejala-gejala atau penyimpangan-penyimpangan fitrah atau karakter yang mengarah kepada dosa yang terbesar tersebut. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam pendidikan kita, yaitu pendidikan Islam, mungkin kita bisa mengatakan anak-anak kita sepertinya tidak melakukan hal itu. Kemudian kita optimis insya Allah anak-anak kita tidak akan melakukannya setelah kelak mereka dewasa, karena kita selalu menjaga tauhid anak-anak kita. Pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan tauhid. Namun tidak boleh kita demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang imannya sudah kuat. Mereka adalah muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan tentang satu hal terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafu ma akhofu alaikum asyirkul ashur. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan akan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Qalu, maka para sahabat bertanya, masyirkul ashur ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qal riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kecil itu adalah riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang paling beliau khawatirkan terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak meragukan bagaimana keimanan mereka radhiyallahu anhum. Tapi Nabi khawatir bahwa syirik itu ada pada diri mereka, yaitu syirik kecil atau riya. Maka kita pun sebagai pendidik di sini, kita tidak boleh terlalu pede percaya diri, terlalu yakin bahwa anak-anak kita semuanya sudah bertauhid, bahwa anak-anak kita tidak mungkin akan berbuat syirik. Namun Nabi saja mengkhawatirkan para sahabat, apalagi kita. Maka tentang syirik kecil atau riya ini bisa kita amati pada anak-anak kita, walaupun anak kita sebenarnya tidak tahu apa itu riya, tapi kita bisa melihat gejala-gejalanya. Nah, dari daftar kenakalan-kenakalan anak tersebut, kalau kita lihat apa sebenarnya yang paling dikhawatirkan yang terjadi pada anak-anak kita, yaitu kita merujuk kepada hadis tersebut, yaitu syirik kecil, yaitu anak-anak kita ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat riya. Mereka melakukan ibadah bukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering sekali kita mengetahui bahwa anak-anak kita melakukan ibadah karena apa? Karena takut akan dihukum oleh orang tuanya. Ini jelas sesuatu yang muncul pada diri anak, dan itu pertanda bahwa karakter keimanan pada diri anak tidak tumbuh sempurna. Dan ini adalah, kalau kita kembalikan kepada sabda Nabi tadi, adalah kenakalan atau tidak tumbuhnya karakter pada diri anak yang paling mengkhawatirkan bagi diri kita. Mungkin sekilas kita melihat anak-anak kita tenang dalam sholat, mereka tertib, mereka tidak bermain-main ketika sholat, tapi ternyata di balik itu ada tekanan dari para gurunya, ada tekanan dari para orang tuanya, di dalam hatinya mengatakan bahwa sesungguhnya aku melakukan sholat ini karena aku sebenarnya aku tidak suka, karena aku hanya biar tidak dihukum oleh orang tuaku, atau mungkin biar tidak dihukum oleh guru atau ustadku. Ini adalah hal yang perlu kita khawatirkan. Karena apa? Itu sama saja kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka dalam sholat itu ternyata mengarah kepada syirik kecil, yaitu riya, yaitu bukan semata-mata beribadah atau sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang paling kita khawatirkan tersebut, apa sebenarnya penyebab yang menjadikan anak kita itu memiliki karakter yang sangat membahayakan tersebut? Antaraan apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang menjadikan anak menjadi seperti itu adalah orang tuanya. Karena apa? Salah dalam mendidik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya dosa terbesar tadi, yaitu syirik, itu letaknya di hati. Kalau secara zahir kita melihat orang itu sholat, sama-sama sholat, tapi ternyata hal yang paling penting dalam pelaksanaan sholat itu adalah di hati masing-masing orang yang sedang melakukannya. Oleh karena itu, sebelum terlanjur anak-anak kita mengidap penyakit yang berbahaya tersebut, segeralah kita obati, yaitu dengan apa? Obat hati. Karena yang sakit pada anak kita adalah hati anak-anak kita. Mereka tanpa sadar telah berbuat riak, walaupun mereka tidak berdosa karena belum balik, tapi kita orang tua harus tanggap bahwa kalau itu terus menerus terbawa sampai dewasa, dikhawatirkan mereka akan riak dalam seumur hidupnya. Oleh karena itu, marilah segera kita benahi pendidikan anak-anak kita, terutama dalam hal pendidikan tauhid yang letaknya adalah di hati. Yang tadinya penuh paksaan kepada anak dalam beribadah, maka mulai sekarang kita mulai mendidik anak-anak kita untuk menanamkan tauhid ini, yaitu dengan hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik para manusia agar mereka memiliki keimanan yang kuat sehingga mereka masuk ke dalam Islam, selalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan sentuhan hati. Tidak pernah dalam riwayat beliau mengajak seorang yang masih kafir, tidak mau masuk Islam, kemudian beliau ceramai, kemudian beliau dengan kekerasan. Pastilah orang-orang yang masuk Islam itu karena apa? Karena kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang masih kafir dengan akhlak tidak mau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kemudian demikian juga anak-anak kita. Kemudian kalau kita melihat anak-anak kita masih malas dalam sholat. Pastilah orang-orang yang masuk kalau kita Islam tidak ada mereka nggak mau sholat. Tapi begitu kita ada mereka rajin sholat, itu pertanda bahwa mereka sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena takut kepada orang tuanya. Oleh karena itu segera kita benahi, kita mawas diri pada diri kita sebagai orang tua. Mungkin di dalam melaksanakan pendidikan ini ada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, ternyata dalam menumbuhkan keikhlasan, menjauhkan anak-anak kita dari syirik adalah dengan pendidikan hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah kenakalan anak yang terbesar, yang paling mengkhawatirkan. Selanjutnya adalah kenakalan yang di bawahnya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, mungkin mereka tidak tahu apa itu durhaka. Mereka diceramai tentang durhaka kepada orang tua, enggak paham. Mungkin bisa jadi mereka belum tamyiz. Salah satu ciri yang menandakan bahwa anak-anak kita itu tidak patuh atau tidak berbakti kepada kedua orang tua adalah tidak tumbuhnya rasa sayang mereka kepada orang tua, tidak tumbuhnya imaji positif kepada orang tua bahwa orang tua mereka itu baik. Kalau anak-anak kita menganggap bahwa orang tuanya itu adalah jahat, sukanya memerintah, sukanya memaksa, tidak pernah memeluk, ya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah mengapresiasi, memujinya, adanya hanya mencela, memarahi, memerintah, bisa jadi itu menyebabkan di hati anak tidak muncul rasa cinta kepada kedua orang tuanya. Imajinya menjadi negatif, dan itulah sebenarnya benih-benih dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Apabila terjadi seperti ini, maka kita hendaklah mawas diri. Kita orang tua segera koreksi diri, sudah benarkah apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita, benarkah ada pada diri anak-anak kita benih-benih ukul walidin atau durhaka kepada orang tua. Kalau memang ada, segera perbaiki, tentu dengan kebaikan, yaitu melalui hati. Karena sesungguhnya apabila kenakalan terbesar sudah teratasi, insya Allah Ta'ala, maka yang lebih yang di bawahnya akan lebih mudah diatasi. Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dia tidak berbuat syirik, ya, anak-anak kita sudah sayangnya kepada Allah luar biasa, tentu saja mereka tidak akan benci kepada ayahnya. Karena apa? Munculnya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena lantaran pendidikan dari orang tuanya, maka anak akan menganggap bahwa orang tuanya itu sayang kepadanya dan baik kepadanya. Maka muncullah kecintaan kepada orang tuanya sehingga benih-benih kedurhakaan itu akan sirna. Kemudian kenakalan yang di bawahnya lagi, yaitu anak suka berbohong. Ini mesti ada sebab-sebab. Kenapa anak itu berbohong? Anak itu masih lemah. Dia lemah hatinya, perasaannya mudah sekali tersentuh. Pikirannya belum tamyiz, belum nalarnya belum sempurna. Terus kemudian fisiknya juga masih lemah. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu adalah potensinya atau kepribadiannya, tapi ternyata orang tua tidak setuju dan memarahinya, sehingga dalam hati anak dia berusaha untuk bagaimana dia bisa nyaman walaupun melakukan sesuatu yang orang tuanya gak suka, yaitu dengan apa? Dengan berbohong. Karena apa? Dia yakin, anak-anak kita yakin kalau dia berbohong maka tidak akan dihukum dan itu nyaman bagi dia. Nah itu muncullah kebohongan seperti itu. Karena apa dia bohong seperti itu? Yaitu tadi orang tuanya lah yang mengajarkan atau menyebabkan anak itu bohong. Karena sesungguhnya semua anak itu fitrah, semua anak secara asal itu adalah jujur. Nah dia berbohong itu karena apa? Metode pendidikan kita yang salah kepada anak-anak kita sehingga menjadikan anak kita berbohong. Ya antara lain itulah disebabnya sering sekali kita memarahi anak, menghukum anak apabila berbuat salah padahal anak kita tidak berdosa, sehingga agar anak tidak disalahkan maka dia cenderung untuk berbohong. Tentu saja mengubah biar anak menjadi berkata jujur tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu adanya recovery dan butuh waktu yang agak lama karena memperbaiki hati ya tidak semudah memperbaiki mesin. Memperbaiki hati butuh sentuhan yang lama, pelan-pelan, tidak bisa langsung diperbaiki. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ternyata setelah kita tarik benang merah dari kenakalan-kenakalan terbesar tersebut, semuanya bermuara kepada hati anak-anak kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan pendidikan hati terlebih dahulu, lebih awal dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya, yaitu pikiran maupun fisik. Maka di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, pendidikan yang pertama 0-7 tahun pada anak-anak kita adalah penumbuhan karakter keimanan. Karena ini terkait dengan tauhidullah. Dengan harapan apa? Setelah fitrah atau karakter keimanan ini tumbuh, maka diharapkan dia akan menjadi manusia yang muwahhid, manusia yang mentauhidkan Allah seumur hidupnya, sehingga dia terlepas dari penyakit yang sangat berbahaya yaitu syirik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah kenakalan terbesar yang sangat mengkhawatirkan pada anak-anak kita, yang kadangkala kita tidak begitu memperhatikan karena apa? Letaknya di hati. Kadangkala kita hanya konsentrasi pada kenakalan fisik anak, suka memukul teman, jarang pulang karena suka bermain, makan susah dan sebagainya. Itu yang kita konsentrasi di situ. Ternyata ada hal atau benih-benih yang membahayakan pada diri anak, yaitu apa? Syirik kecil, yaitu riya. Terus kemudian benih-benih durhaka kepada orang tua. Terus kemudian benih-benih kebohongan. Dan ternyata ketiga benih-benih tersebut, kitalah orang tua yang menyebabkan terjadi pada anak-anak kita. Karena asalnya anak-anak kita adalah mentauhidkan Allah, asalnya anak-anak kita itu adalah bakti kepada orang tua, asalnya anak-anak kita itu adalah jujur. Namun karena pendidikan yang kita berikan kepada anak kita sehingga anak kita mensekutukannya dengan riya, terus kemudian anak kita juga tidak bakti kepada orang tua, dan bisa jadi karena salah pendidikan anak kita juga suka berbohong. Demikian yang kita sampaikan atau kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, terima kasih jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini yang alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi kami semua Ustadz. Dan kini saatnya kami akan bacakan pertanyaan dari para pendengar Radio Mutiara Quran yang sudah masuk ke meja redaksi kami, yaitu tentunya ke nomor 08953 9903 0417. Dan kami akan bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Ibu Siti di Semarang. Beliau bertanya, bismillah, maaf Pak Ustadz mau tanya, di lingkungan kami itu banyak anak-anak, namun saya sering melihat ada satu orang anak yang jadi bulan-bulanan temannya, seperti halnya diejek atau dipukuli kepalanya. Saya sebagai tetangga saja melihat sangat kasihan Ustadz. Bagaimana jika orang tuanya sendiri melihat hal tersebut pasti akan sangat sedih Ustadz dengan nasib anaknya yang demikian. Pertanyaan saya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Memberitahukan pada orang tuanya atau langsung memarahi anak yang suka zolim terhadap temannya tersebut. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Siti, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ibu dan keluarga. Ada anak yang suka dibully oleh teman-temannya. Ini sering terjadi. Dan orang tua yang anaknya dibully itu pastilah dalam hatinya itu merasa kasihan, sedih, dan perasaan-perasaan yang lainnya. Ini sangat manusiawi dan wajar, terutama bagi para orang tua, terutama ibu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan kemarahan kepada anak-anak yang membuli? Jadi masalah bully-membuli ini, anak yang suka membuli itu biasanya anak-anak yang memiliki kecenderungan potensi pada sifat suka mempengaruhi, atau dalam bahasa bakatnya disebut dengan influencing atau impacting. Jadi suka mempengaruhi. Nah, kemudian suka mempengaruhi itu seharusnya dia gunakan untuk kebaikan, tapi karena ego dia tidak tuntas pada saat kecilnya, sehingga dia tumpahkan kepada orang lain atau temannya. Kemudian di sisi orang atau anak yang dibully itu juga sebenarnya dia memiliki kelemahan, ya, kelemahan potensi, dan itu juga dimaklumi, yaitu di bidang mempengaruhi, ya, di bidang impactingnya lemah sekali, sehingga dia tidak berani melawan. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ego dia yang gak tuntas, sehingga dia tidak percaya diri. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kenakalan antar anak itu disebabkan karena apa? Pendidikan sebelumnya yang tidak tuntas, terutama dalam hal ini adalah ego. Dia merasa masih menang-menang sendiri, sehingga ditumpahkan kepada orang lain, yang harusnya itu tuntas pada saat dia di bawah 7 tahun. Nah, maka untuk hal seperti ini, karena tahu bahwa anak yang membuli itu adalah karakter imannya belum sempurna tumbuhnya, maka sebagaimana konsep pendidikan karakter nabawiyah ini, cara mengatasinya bukan dengan kekerasan atau kemarahan, tapi dengan kelembutan. Kita datangi anak-anak tersebut, ya. Bisa jadi kita panggil ke rumah kita, kita kasih hadiah, kita kasih apa minuman dan sebagainya. Kemudian kita bicara kepada anak-anak tersebut, itu akan lebih mengena daripada mereka dimarahi. Kalau mereka dimarahi, maka akan muncul dendam, dan besok lagi akan diulang kembali. Karena itu harus disentuh dengan hati. Karena apa? Anak yang membuli tersebut fitrah karakter atau karakter keimanannya belum tumbuh sempurna. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan semoga Ibu Siti yang bertanya tadi dapat memahami atau mengerti dari jawaban Al-Ustaz tadi. Berikutnya kami bacakan pertanyaan yang kedua. Datangnya dari Bapak Abdul Goni. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, kajiannya sangat bagus pembahasannya, sesuai realita zaman sekarang. Banyak para pendidik yang sibuk ini itu, mencari kegiatan ini dan itu dengan harapan anaknya masa depannya sangat cerah dunianya. Namun sebaliknya kita lupa ngaji, kita lupa menuntut ilmu syar'i. Akibatnya kita lalai akan akhirat, dan terjadilah yang seperti Ustaz tadi katakan, yaitu kesyirikan besar maupun kecil di dalam rumah atau keluarga kita. Bagaimana Ustaz cara untuk agar kita kembali mau mengaji demi pendidikan anak yang lebih baik? Apakah orang tua yang ngaji adalah jalan terbaik untuk mendapatkan anak yang soleh Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, ya, Bapak Abdul Ghani, semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga. Jadi bagaimana kiat kita agar kita diberi oleh Allah SWT anak yang soleh dan solehah? Dalam hal ini adalah anak yang selalu mentauhidkan Allah SWT, anak yang selalu ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau kita melihat ada orang yang ikhlas melakukan apapun, maka siapapun akan senang kepadanya, sejuk dipandang oleh mata, dan akan diterima oleh siapapun, walaupun itu orang kafir, yang istilahnya dia walaupun dia berinteraksi dengan orang kafir, kalau dia ikhlas karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah, maka orang kafir pun akan terkagum dengan akhlaknya. Nah, maka tidak sedikit orang-orang yang tadinya memusuhi Islam karena kekaguman dengan keikhlasan itu, maka mereka akan masuk ke dalam Islam. Jadi untuk mendapatkan anak menjadi soleh atau solehah itu yang pertama sebenarnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu adalah atas usaha kita. Sesungguhnya kita bertugas hanya untuk berusaha, sedangkan hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang dai yang hebat, seorang nabi, 950 tahun berdakwah. Apakah terus kemudian salah seorang anaknya tidak mau beriman kepada Allah, kemudian kita katakan Nabi Nuh gagal? Tidak. Karena sesungguhnya pendidikan itu bukan berorientasi kepada hasil, tapi harus berorientasi kepada proses. Masalah hasil itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Kemudian kita lihat bagaimana Fir'aun. Dia adalah manusia yang paling jahat, manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Namun kita lihat bagaimana istrinya Asiyah, istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita katakan bahwa cara mendidik Fir'aun benar? Tidak. Kemudian kita lihat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tekanan-tekanan orang-orang kafir Quraisy. Namun di akhir hidupnya Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kemudian kita mengatakan Nabi tidak menasihati atau Nabi tidak mentarbiyah pamannya? Tidak demikian. Nabi tetap mentarbiyah, namun hasil itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki anak-anak yang muwahhid, ya, muwahhidah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Mendidik itu adalah ibadah, dan setiap ibadah harus dilakukan dengan ilmu. Banyak di antara kita yang mendidik anak itu hanya copy paste, menganggap bahwa mendidik itu mudah. Mendidik itu adalah sesuatu yang tinggal ciplak. Ternyata mendidik adalah butuh ilmu. Memang mendidik itu mudah apabila kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak pakai ilmu, justru yang kita menganggap itu mudah, kita akan merasakan kesulitan. Jadi belajarlah tentang ilmu mendidik, karena itu adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik, semua kita sepakat. Mengapa kita tidak belajar dari beliau, dari hadis-hadis beliau, bagaimana beliau mendidik generasi pada saat itu, yaitu generasi terbaik sahabat radhiyallahu anhum. Itulah generasi yang pernah ada di muka bumi ini, yang terbaik, yang tidak ada lagi setelahnya. Gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sudah merupakan keniscayaan, keharusan dalam mendidik kita mencontoh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, maka setelah kita menuntut ilmu dalam mendidik ini, kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, bisa jadi dalam kita praktek salah, maka selanjutnya kita melakukan muhasabah sebagai evaluasi, kemudian kita perbaiki, kemudian kita tambah ilmu kita, kemudian kita praktekkan kembali, sehingga apa yang kita didikan kepada anak-anak kita betul-betul seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdul Ghani dan kita semua. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang kurang lebih sama Ustaz. Masih mengharapkan anak yang soleh Ustaz. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya, beliau bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar kalau pasangan suami istri sudah berdoa sebelum berhubungan, maka akan dikaruniai anak. Si anak tidak akan membangkang. Pertanyaan saya, kenapa masih ada anak nakal dan bandel padahal orang tua sudah berdoa sebelum berhubungan, Ustadz? Silakan Ustadz. dari hamba Allah, ya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaganya dalam mendidik anak-anaknya. Dalam Islam ada tuntunan sebelum suami istri itu berjima atau berhubungan, ada doa Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona maroyabtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan, yaitu anak yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Apabila suami istri berdoa sebelum berjima tersebut kemudian dikarunia oleh Allah SWT seorang anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu atau digoda oleh setan. Tapi kenapa kok masih ada anak yang ternyata dalam tanda kutip nakal, ya, dan seolah-olah itu adalah perilaku-perilaku setan ada pada anak-anak kita. Memang benar, ya, bahwa di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis qudsi, nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, yaitu lurus, sudah mentauhidkan Allah itu. Fastalat humus sayatin antinihim. Maka setan itu akan menggelincirkan dari agama mereka. Nah, di sini tadi disebutkan kalau sudah berdoa kemudian anak yang lahir itu tidak akan diganggu setan. Tapi kenapa kok masih nakal? Nah, di sini perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa fitrah pada diri anak itu bukan hanya setan yang mempengaruhi, ya, bukan hanya setan, tapi ternyata ada lingkungan di luar dia, yaitu apa, keluarganya, yaitu terutama bapak ibunya, kemudian ada kakak, bisa jadi ada kakek nenek, bisa jadi ada paman, ada bibi dan sebagainya, belum lagi tetangganya, belum lagi lingkungan sekolahnya, belum lagi media sosial, baik itu televisi, internet dan sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang akan mempengaruhi anak, sehingga anak bisa menyimpang dari fitrahnya. Nah, ini catatan penting bagi kita, ya, catatan penting bagi kita, bahwa kita orang tua pun tidak lepas dari godaan setan, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Godaan setan dari godaan setan yang ada pada diri kita itu pun juga akan mempengaruhi terhadap proses pendidikan kita kepada anak-anak kita, yang akhirnya muncullah anak-anak yang menyimpang dari karakternya. Walaupun mungkin secara asal tidak ada anak nakal, tapi benih-benih itu sudah muncul. Ya, benih-benih itu sudah muncul, sehingga kalau fitrahnya tidak segera ditumbuhkan, maka itu akan membahayakan dirinya, sehingga setelah dewasa dia akan menjadi orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya, bahwa pengaruh penyimpangan fitrah anak itu bukan semata-mata dari setan, tapi ada faktor lain di luar itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkannya. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan datangnya dari Mbak atau Ibu Risma di PRP. PRP mungkin Pondok Keraden Patah, Ustaz. Beliau bertanya, "Ustaz, saya sholat sedangkan suami saya ogah-ogahan sholat atau ngaji. Akibatnya pendidikan anak kami tidak stabil sesuai dengan rencana, karena suami saya tidak mencerminkan karakter iman atau ibadah kepada keluarganya. Saya frustasi, Ustaz. Bagaimana solusi terbaiknya, Ustaz? Silakan." Ya. Jadi kembali lagi kepada firman Allah tadi tentang masalah pendidikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang diperintahkan adalah jagalah diri dulu, kemudian keluarga. Apabila seorang istri sudah menyadari tentang pentingnya ibadah, pentingnya mendidik anak, tapi ternyata suami masih lalai sehingga tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Yang pertama adalah konsisten dulu terhadap dirinya sendiri dulu, bahwa sudah benarkah saya sebagai istri sudah bisa menjadi teladan sebagai ibu bagi anak-anak saya. Itu dulu yang perlu ditanyakan. Kemudian berusahalah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian tetaplah menjaga keikhlasan. Karena ikhlas dalam mendidik itu sangat berpengaruh kepada anak, terutama dalam hal mendidik tentang keimanan, untuk mencegah munculnya sifat syirik atau syirik kecil atau riya pada diri anak itu, antara lain dimulai dari orang tua. Kalau orang tua dalam mendidik anak-anaknya kemudian ada pamrih, biar nanti kalau anak saya pintar, saya akan banggakan di teman-teman saya, di depan teman-teman saya. Nanti kalau anak saya ranking 1, saya akan bangga. Maka nanti akan saya pajang piagamnya di dinding rumah. Nanti dengan harapan kalau anak saya sudah besar menjadi seorang yang sukses, menjadi anak yang apa, orang yang kaya, maka saya akan hidup enak. Itu sudah menandakan bahwa dalam mendidik pun sudah ada riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita mendidik anak itu karena apa? Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang besok kita akan ditanya di depan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditanya tentang pendidikan anak-anak kita, sebagaimana perkataan Ibnu Umar, atib ibnak fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah madza adabtah wa madza alamtah. Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya kamu nanti akan ditanya tentang pendidikan yang kau berikan kepadanya, apa yang engkau didikkan dan apa yang kau ajarkan. Maka dengan itu akhirnya kita mendidik Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena tiga unsur, kita mendidik anak-anak kita itu karena mengandung tiga unsur. Unsur yang pertama adalah mahabbah. Kita mendidik anak-anak kita karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kita mendidik anak-anak kita karena apa? Karena roja, karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mendidik anak-anak kita karena khauf, karena apa? Takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut berdosa dalam mendidik anak-anak kita. Kalau tiga ini ada pada diri kita dalam mendidik anak-anak kita, maka insya Allah ta'ala ibarat burung, mahabbah itu sebagai kepala, khauf dan roja itu sebagai sayap, maka akan terbang dengan indah. Maka kita dalam mendidik anak-anak kita juga akan nyaman, akan bisa menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya mendidik anak-anak kita apabila kita memiliki tiga rukun ibadah dalam mendidik anak-anak kita tadi. Oleh karena itu, Ibu Isna yang ada di Pondok Raden Patah, yang pertama itu yang dilakukan adalah selalu mengoreksi diri sendiri, perbaiki diri sendiri, setelah itu kemudian baru menasihati suami dengan tidak menggurui. Tapi yang penting adalah ibu sudah memberikan contoh dengan kelembutan dan cari waktu yang paling tepat. Karena sesungguhnya seorang suami apabila banyak digurui oleh istrinya, ya sebagai contoh misal dipanggil, "Pak, duduk sini, ini tak kasih tahu." Maka akan sulit sekali seorang suami itu akan menerima itu. Terus dipanggil lagi, "Pak, bapak itu didiknya salah, ini tak kasih tahu yang benar." Maka juga akan sulit. Tentu saja mencari waktu yang tepat, ya, dengan kelembutan, mungkin dibikinkan minuman dulu, kemudian baru usul, ya, bahasanya itu usul, "Pak, seandainya bapak nanti mendampingi anak bagaimana?" dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ibu menasihati suami juga harus ikhlas. Bukan nanti harapannya biar dipuji suami, tapi biar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Ibu. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Demikian jawaban dari Al Ustaz kepada Ibu Risma di PRP tadi yang bertanya, dan semoga bermanfaat untuk kita yang mendengarkannya. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abdul Rahman di Semarang. Beliau bertanya, "Bismillah, sebelumnya saya ucapkan barakallahu fikum kepada para ustaz dan kru radio. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana jika anak remaja yang nakal tapi prestasinya bagus dan sangat memuaskan? Apakah kenakalan remaja tersebut dianggap kreativitas remaja dan hal yang wajar? Silakan, Ustaz." Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, remaja. Sebenarnya dalam Islam tidak ada remaja. Karena dalam Islam itu adanya anak-anak dan dewasa. Bahkan dalam undang-undang KUHP, ya, perdata pidana itu juga enggak ada remaja. adanya anak-anak dan dewasa. Di dalam pendidikan juga adanya itu pedagogi pendidikan anak dan andragogi pendidikan dewasa, tidak ada remajagogi. Nah, maka sebenarnya munculnya remaja itu salah satu indikasi kegagalan sebuah pendidikan. Yang seharusnya anak sudah balig itu menjadi seorang yang dewasa, dia menjadi orang yang beriman, ya. Dia menjadi orang yang pembelajar, dan dia menjadi orang yang berpotensi, prestasinya bagus, berkarya. Tiga karakter itu harusnya sudah tumbuh pada diri anak yang sudah dewasa setelah balig. Nah, kalau ternyata satu atau beberapa karakter tidak tumbuh pada diri seseorang setelah dia balig, maka jadilah dia remaja. Secara fisik dia sudah dewasa, tapi ternyata karena karakter tidak tumbuh sehingga mentalnya adalah masih mental anak-anak, maka disebutlah remaja. Ini. Nah, apabila ada seorang remaja, dia berprestasi tapi akhlaknya buruk, itu pertanda bahwa bisa jadi karakter bakatnya itu tumbuh sempurna, tapi ternyata karakter keimanannya tidak tumbuh sehingga dia tidak bermoral. Maka antara karakter moral dan karakter kinerja ini harus tumbuh semuanya. Dan yang terpenting itu justru karakter moral dulu. Karakter bakat atau kinerja kalau ditumbuhkan sebelum karakter moral tumbuh, maka akan menjadi perusak. Sebagai contoh remaja tadi, prestasinya bagus tapi akhlaknya jelek gitu. Tapi kalau karakter moralnya tumbuh tapi ternyata karakter bakat gak tumbuh, ya karakter kinerjanya gak tumbuh, dia orangnya baik tapi tidak berprestasi. Nah, maka sesungguhnya tugas kita orang tua itu menumbuhkan keduanya. Moralnya kita perbaiki, yaitu iman. Caranya tadi sudah banyak disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan hati, ya. Jadi kalau remaja prestasinya bagus tapi masih nakal, dengan hati, ya. Tapi kalau mendidik kinerja mungkin bisa dengan pikiran, dengan fisik dan sebagainya. Ini. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan recovery kepada anak remaja tersebut, ya, karena dia sudah berprestasi, dikhawatirkan prestasinya itu digunakan untuk merusak. Ya, karena apa? Moralnya tidak tumbuh sempurna. Nah, maka perlu adanya recovery, yaitu dengan pendekatan dengan penuh empati, perhatian, diajak dialog, ya, apa sebenarnya maunya, sehingga anak atau remaja tersebut merasa bahwa orang tua atau gurunya atau siapa saja itu peduli kepadanya, perhatian kepadanya, sehingga dia bisa curhat. Dia curahan hatinya disampaikan kepada orang yang dekat tersebut, sehingga orang yang dekat atau orang tua itu tahu sebenarnya apa maksud anak itu. Akhirnya setelah tahu maksudnya apa, kemudian kita munculkan ide-ide. Kalau kamu melakukan ini bagaimana, melakukan ini bagaimana, maka akan terjadi dialog. Maka yang disepakati itu akhirnya kita carikan solusinya. Solusinya bagaimana untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, akhirnya setelah recovery itu dilakukan, diharapkan itu tumbuh. Dan perlu diingat, dalam masa recovery ada masa euforia, di mana anak itu merasa tanda kutip itu liar, ya, menjadi liar. Karena apa? Karena ada penuntasan ego di situ. Nah, maka perlu kesabaran, ya, dan recovery tidak butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga butuh waktu lama untuk merecovery orang-orang yang masih musyrik, ya, belum masuk Islam, sehingga mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan sampai sempat berperang dengan beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi caranya dengan itu, yaitu melakukan recovery kepada anak itu untuk memperbaiki karakter moralnya, karena dia sudah berprestasi, bisa jadi sudah ketemu bakatnya. Nah, sehingga kalau dua-duanya tumbuh dengan baik, maka dia akan menjadi anak yang kreatif, ya, berprestasi namun akhlaknya mulia. Itulah yang kita harapkan. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdurrahman di Semarang tadi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ummu Fulan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal anak saya jika disuruh mencium ayah dan bunda atau meminta maaf, anak tersebut ke ibunya mau, Ustaz, kalau suruh minta maaf atau mencium. Tapi kalau ke ayahnya, dia menjawab, "Bapak sekarang tidak pernah marah kok. jawaban anak tersebut seperti itu, tapi ini tidak disebutkan. Anak tersebut tetap mau mencium atau tidak, saya tidak tahu Ustaz. Demikian Ustaz, silakan Ustaz. Ya, jadi dari Ummu Fulan ya, seorang anak mau mencium ibunya, itu pertanda bahwa anak tersebut dekat sekali dengan ibunya. Kalau sudah sampai mencium kepada orang tua, itu antara lain bahwa anak itu dekat. Selama menciumnya bukan karena paksaan atau tugas yang nanti dinilai oleh gurunya. Namun ternyata terhadap ayahnya masih gak mau, maka ini indikasi bahwa bisa jadi ayahnya kurang begitu dekat kepada anaknya. Memang dalam hal ini ayah itu dalam sebuah pendidikan, proses pendidikan di keluarga, sering disebut ayah sebagai raja tega. Maka kadangkala ayah jarang bicara kepada anak ya, karena raja tega tersebut. Bisa jadi ayah karena kewajiban mencari nafkah, mungkin kerjanya di luar kota, pulangnya sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, sehingga kelekatan kepada anak kurang. Sebenarnya tidak masalah ya kalau anak mungkin masih canggung untuk mencium ayahnya, tapi yang terpenting rasa hormat, rasa sayang anak kepada ayahnya itu tetap tumbuh pada dirinya walaupun dia mungkin masih canggung. Ada anak yang seperti itu, tapi karena mungkin ibunya setiap hari bersama anaknya ya, tiap hari mungkin mengambilkan makanannya, memasakkannya, sampai mungkin memandikannya, sampai pakaiannya juga disiapkan semuanya, maka anak merasa dekat sekali dengan ibu. Memang itu kecenderungan anak seperti itu, memang anak itu lebih dekat dengan ibu daripada kepada ayah, dan itu tidak mengapa. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu Nabi Ismail lahir kemudian dibawa ke Mekah, kemudian ditinggal oleh beliau alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail hidup bersama dengan ibunya. Nah, sesekali Nabi Ibrahim alaihissalam datang menjenguk Nabi Ismail yang sudah beristri. Kemudian istrinya ditanya, bagaimana keadaanmu? Istrinya mengeluh dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim menasihatkan atau berpesan kepada istrinya, nanti kalau suami pulang, sampaikan pesan saya untuk mengganti palang pintunya, maksudnya untuk menceraikannya. Karena apa? Karena dia istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Nah, itu antara Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak selalu bersama, tidak sebagaimana Nabi Ismail bersama ibunya. Nah, itulah memang seorang ayah itu sebenarnya tugas utamanya adalah sebagai pencetus atau perumus visi keluarga. Visi, kalau dalam sebuah madrasah atau sekolah, ayah itu sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah tidak selamanya dekat dengan murid, yang dekat dengan murid itu adalah guru, yaitu ibunya. Maka tidak mengapa kalau ternyata anak itu canggung untuk mencium ayahnya, tapi sering-seringlah ayah itu mendekati anaknya untuk menciumnya. Nanti insya Allah kalau dia sudah merasa dekat walaupun jarang bertemu, maka nanti akan tidak canggung kepada ayahnya. Demikian. Baik, demikian jawaban dari Al-Ustadz. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Fulan tadi yang bertanya, dan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz sebelum masuk kepada kesimpulan Ustadz. Ini pertanyaan off air Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz yang dimaksud dengan recovery itu apa Ustadz? Ya, recovery ini memang bahasa yang masih baru bagi kalangan para praktisi pendidikan, terutama di bidang parenting, terutama dalam pendidikan berbasis fitrah. Recovery di sini kalau kita lihat kamus ya, kamus dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya adalah pemulihan atau disebut dengan perbaikan ya. Jadi karakter yang tadinya menyimpang, maka perlu di recovery adalah perlu diperbaiki. Jadi mohon maaf tadi mungkin saya tidak menjelaskan tentang makna recovery, karena sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang recovery ini. Mungkin banyak pendengar yang tidak tahu bahasa Inggris Ustaz, recovery. Oh gitu ya. Ya. Hmm. Ya, jadi intinya recovery itu perbaikan, atau dalam bahasa Arabnya bisa disebut dengan taslih. Perbaikan, ada yang menyebut juga dengan tahsin, tahsinul akhlak, yaitu perbaikan akhlak Ini itu makna dari recovery. Nah, jadi orang yang menyimpang karakternya di recovery diharapkan karakternya akan menjadi lurus kembali. Itu makna dari recovery. Demikian. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir tadi Ustaz, silakan dilanjut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, maka kami atau para orang tua hendaklah waspada terhadap benih-benih yang sangat berbahaya yang muncul pada anak-anak kita, yang kadangkala kita tidak menyadarinya, yang kadangkala kita orang tua itu terlalu menyepelekan, yaitu apa? Yang pertama, kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Kalau menurut fase perkembangan itu masa emasnya adalah 0 sampai 7 tahun. Kalau dalam metode perbaikan atau recovery, maka karakter yang terlebih dahulu ditumbuhkan adalah karakter keimanan ini, yaitu termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan ini tidak bisa kita menumbuhkan cinta kepada anak dengan banyak dia diceramai, karena cinta letaknya di hati. Ya. Tidak bisa kita menumbuhkan cinta kepada Allah pada diri anak dengan paksaan. Tidak bisa dengan ancaman. Tapi kita mendidik hati anak-anak kita, yaitu dengan hati juga. Antara lain dengan apa? Teladan, dengan perlakuan yang lembut, dengan akhlak yang mulia, dengan empati, dengan perhatian, dengan diberi hadiah, dengan dipeluk, dicium kepada anak-anak kita. Dan itu sekilas mungkin kita melihat memanjakan anak, tapi ternyata hatilah yang sebenarnya kita garap, sehingga diharapkan anak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sudah tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah taala anak tidak akan mensukutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik besar atau syirik kecil, yaitu riya. Karena dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ibadah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Setelah dia mengesakan Allah, maka insya Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam betapa besar dosa durhaka kepada orang tua, maka dengan mudah insya Allah dia akan berbakti kepada orang tuanya. Setelah itu kemudian hatinya tumbuh kecintaan kepada Allah, maka dia merasa selalu muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani berbohong, karena Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai melarang orang berbohong. Maka dia merasa bahwa Allah tahu semua yang dia ucapkan, Allah tahu semua yang dia rasakan, yang tersembunyi di hatinya, maka dia tidak akan berbohong. Jadi inti dari semua ini adalah mahabbatullah, dan itu yang pertama ditumbuhkan. Ya. Jadi pentingnya mahabbatullah itu adalah rukun ibadah yang pertama, kemudian setelah itu kemudian rojak, ya, harapan, dan setelah itu adalah khauf. Demikian kesimpulan kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu dari diri saya pribadi dan setan. Saya pribadi masih fakir terhadap ilmu, masih kurang sana sini, maka dengan senang hati apabila ada sesuatu kritik dan saran, mohon disampaikan kepada kami, kepada kru Radio Mutiara Quran, sehingga diharapkan bisa menjadi perbaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.